السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، khususnya ikhwah Malaysia, masyaallah waffaqakumullah. Kita pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas kitab atau risalah kecil dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yaitu wujubut taubah ila Allah wadhara'ah 'inda nuzulil masa'ib, wajibnya bertaubat kepada Allah dan wajibnya kembali kepada Allah ketika turunnya musibah atau bencana. Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila man yattali' alaih, kepada semua yang membaca dari kalangan muslimin, waffaqanillahu wa iyyahum litadhkiri wal i'tibar, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada mereka untuk tadakkur wal i'tibar, untuk bisa mengambil pelajaran dan mengingat dan mengambil nasihat, bima tajri bihil aqdar, dengan apa yang terjadi dengan takdir-takdir. Ikhwan ibn a'azakumullah, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menyatakan kepada siapa yang membaca tulisan ini, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan pada mereka untuk memberikan atau untuk menjadikan dia atau mereka ingat kepada Allah dan bisa mengambil pelajaran dari musibah-musibah yang terjadi dengan takdir-takdir. Walubadarah bitaubatin nasuh, dan bersegera untuk bertaubat dengan taubat yang nasuh, taubat yang sungguh-sungguh, dari segala macam dosa-dosa ad-dunub wal-awzar, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Kata beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, amma ba'd, fa'innallaha azza wa jal bihikmatihi al-baligha wa hujjatihi al-qati'ah وعلمه المحيط بكل شيء يبتلي عباده بالسراء والضراء. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang tinggi, dengan hujjahnya yang qat'i, yang tegas, dan ilmunya yang meliputi segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan sarra dan dharra. Allah menguji hamba-hambanya dengan sarra, kegembiraan-kegembiraan, dharra, dengan kesusahan-kesusahan. Artinya demikianlah Allah menguji manusia di dunia. Kalau ingin bahagia terus-menerus, di surga tempatnya. Demikian pula kesengsaraan yang abadi, kesusahan yang abadi adalah neraka. Tetapi dunia, Allah uji manusia kadang dengan kegembiraan-kegembiraan, kadang dengan kesusahan-kesusahan. Dengan kegembiraan diuji siapa yang sabar, siapa yang syukur. Dengan kesusahan-kesusahan diuji siapa yang sabar. Wasyiddat warraha, demikian pula diuji dengan kesusahan dan kemudahan. Wabin ni'ami wan niqam, Allah uji pula para hamba dengan kenikmatan atau bencana-bencana. Liyamtahina sabruhum wa syukruhum, atau liyamtahina sabrahum wa syukrahum, untuk diuji mereka sabarnya dan syukurnya. Kalau ditimpa kemudahan, kebahagiaan, kegembiraan, dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimpa kesusahan, kesedihan, bencana, musibah, maka mereka sabar. Ini barakallahu fikum, ujian dari Allah dan mereka-mereka yang bisa sabar di kala susah dan bisa syukur di kala mudah, maka merekalah orang yang lulus. Orang yang berhasil melewati ujian dengan baik. Faman sabara 'indal bala, maka siapa yang sabar ketika dalam bencana, wa syakara 'indar raqa, dan bersyukur ketika dalam kemudahan, wa dar'a ila Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, 'inda husulil masa'ib, ketika ditimpa bencana-bencana, yashku ilaihi dzunubahu wa taqsirah, mengadu kepada Allah atas kekurangan-kekurangannya dan dosa-dosanya, wa yas'aluhu rahmatahu wa 'afwah, dan meminta kepada Allah rahmatnya dan minta maafnya, aflaha kullal falah, maka orang tersebut benar-benar mendapatkan falah, orang yang berhasil, orang yang menang. Wafaza bil aqibatil hamidah, dan dia akan mendapatkan akibat yang baik, akibat yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal berkata dalam kitabnya al-azim, Alif Lam Mim, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dalam surat Al-Ankabut 1-3, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, أَحَسِبَ النَّاسُ, apakah manusia mengira, أَنْ يُتْرَكُوا, untuk mereka dibiarkan, an yaqulu amanna, untuk mengucapkan kami beriman, wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak diuji. Ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan tapi maknanya adalah pernyataan. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Tentunya tidak mungkin. Pasti orang yang menyatakan kami beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah diuji akan terpisah dua mereka, akan terbagi dua golongan. Ada yang jujur mengatakan kami beriman, ada yang dusta. Ada yang sungguh-sungguh mengatakan kami beriman dan ada yang berpura-pura. Maka Allah katakan di ayat berikutnya, "Wa laqad fatanna alladziina min qablihim." Dan kami sudah uji orang-orang yang sebelum mereka. "Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu." Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan sungguh Allah pasti tahu siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang berdusta. Allah telah uji orang-orang yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang yang telah lewat, dan Allah tahu, dan Allah Maha tahu dan pasti tahu siapa orang yang jujur mengatakan beriman dan siapa yang dusta. Ikhwani fi din, a'azakumullah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Itu umat yang telah lewat dosanya atas mereka, kebaikannya untuk mereka. Wal maqsud bil fitnah fi hadhil ayah, sedangkan yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini tadi disebutkan yuftanun, maknanya al-ikhtibar wal imtihan. Maknanya ujian atau maknanya fitnah di sini adalah ujian. Imtihan. Hatta yatabayyana as-sadiq minal kadhib, hingga menjadi jelas siapa yang jujur mengatakan kami beriman dan siapa yang dusta, sehingga terbedakan siapa yang sabir wasyakir, akan terbedakan siapa yang sabar, siapa yang syukur, dan siapa orang-orang yang tidak sabar dan tidak syukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lain di dalam surat Al-Furqan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain menjadi fitnah, menjadi ujian. أَتَصْبِرُونَ, apakah kalian sabar? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, dan sesungguhnya Rabb kamu maha mengetahui, maha melihat. Ikhwan ibn Na'az, sebelum diuji, sebelum diturunkan ujian, Allah sudah tahu. Tetapi Allah berkehendak, Allah menginginkan agar membuktikan di hadapan kalian siapa yang benar-benar jujur dan siapa yang dusta. Siapa yang sabar, siapa yang mengeluh. Siapa yang syukur dan siapa yang justru malah dia tidak sama sekali mengingat Allah SWT. Ikhwan ibn a'azakullah, Allah akan buktikan dengan ujian-ujian. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain menjadi fitnah. Menunjukkan bahwasanya orang-orang yang diuji oleh Allah SWT benar-benar orang-orang yang akan mendapatkan dari Allah SWT taufik kalau mereka adalah orang-orang yang bisa sabar dan syukur. Dan akan terbuktikan pula dengan ujian-ujian siapa orang-orang yang ternyata hanya berpura-pura atau hanya yatasanna' bertasannu' atau istilah sekarang pencitraan, hanya bersandiwara, akan terlihat. Kapan terlihatnya? Ketika datangnya ujian demi ujian. Ayat ini juga menunjukkan bahwa manusia yang satu dengan manusia yang lain menjadi ujian. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain sebagai fitnah. Sebagaimana usyara, diriwayatkan asar dari beberapa sahabat, dari Ibn Abbas dan lainnya, bahwa makna ayat ini adalah diujinya penguasa dengan rakyatnya. Diujinya rakyat dengan penguasanya. Diujinya orang kaya dengan orang miskin. Diuji pula orang miskin dengan orang kaya. Diujinya seseorang teman dengan temannya. Seseorang diuji dengan orang yang lain. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain menjadi fitnah, menjadi ujian. Atasbirun. Kita menyaksikan banyak jenis-jenis manusia. Yang ini pemarah. Yang ini mudah tersinggung. Yang itu dalam keadaan begini dan begitu. Kita menghadapi sekian banyak jenis manusia. Apakah kita bisa sabar menghadapi semua mereka? Sabar dengan makna tetap di atas sunnah. Sabar dengan makna tetap istiqamah di atas asar, di atas riwayat. Tidak mengikuti hawa nafsu. Wabalawnakum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilayna turja'un. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan kami uji kalian dengan syar wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah. Wa ilayna turja'un. Dan hendaklah kalian ingat bahwa kalian akan kembali kepada kami. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilayna turja'un. Kalian akan kembali kepada kami. Kami uji kalian dengan syar wal khair. Maka demikianlah kehidupan. Kadang ada syar, kadang ada khair. Kadang ada kebaikan, kadang ada kejelekan. Kadang ada kebahagiaan, kadang ada kesedihan, kesempitan dada. Kadang ada perkara-perkara yang hampir-hampir kita tidak sanggup mengatasinya. Ada perkara-perkara yang hampir-hampir kita tidak kuat menghadapinya. Maka sabarlah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam keadaan kita mendapatkan kebaikan, maka maknanya sabar adalah kita bersyukur kepada Allah. Ingat bahwa itu semua dari Allah. Allah yang memberikannya kepada kita. Hendaklah kita terus memuji Allah, menyanjungnya. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak memiliki kekuatan dan upaya kecuali dari Allah. Ila akhir. Tetap di atas itu juga makna sabar. Ini tetap di atas syukur, itu juga makna sabar. Sebagaimana dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Iddatus Sabirin. Ikhwan ibn a'azakumullah, begitu pula ketika ditimpa yang sebaliknya, kejelekan-kejelekan, kesusahan-kesusahan, maka kita sabar. Yani tetap kita di atas kitabullah wa sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tetap kita di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak keluar daripadanya dan tidak bergeser. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan agar mereka mau kembali. La'allahum yarji'un. Ikhwan fillah a'azakumullah. Beberapa orang-orang yang saleh kalau ditimpa musibah-musibah justru dia menangis kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena mereka berhusnudzan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menimpakan kejelekan musibah tadi dengan sesuatu yang lain selain keadilan. Artinya mereka berhusnudzan bahwa Allah menimpakan segala sesuatu, musibah-musibah tadi, dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Maka mesti kita yang salah. Mesti kita yang zalim. Seorang Nabi, Nabiullah alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, ketika Allah takdirkan ditelan ikan paus, apa ucapannya di dalam perut ikan paus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Sungguh aku yang zalim. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh akulah yang salah. Inni kuntu minadh dhalimin. Akulah sesungguhnya yang keliru, akulah sesungguhnya yang salah, akulah yang zalim. Ikhwan fillah a'azakumullah. Padahal kalau dibandingkan dengan kita semua, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik daripada kita seluruhnya. Maka Rasulullah SAW pernah berkata, La yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Jangan sekali-kali salah seorang kalian berkata, aku lebih baik dari Yunus. Mungkin ada yang berkata, kalau Yunus lari dari kaumnya, sedangkan saya tidak lari dari kaumnya, berarti saya lebih baik dari Yunus. Jangan. Jangan mengatakan seperti itu. Engkau tidak tahu betapa beratnya yang dihadapi oleh Nabiullah Yunus alaihi salam. Engkau tidak tahu betapa beratnya dan apakah kau sanggup. Artinya barakallahu fikum. Nabi Yunus wahun nabi salih mukmin taqi. Tetapi ketika ditimpa musibah, dia berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, sungguhnya akulah yang zalim. Yarji' ilallah. Yarji' ila rabbih. Wa balawnahum bilhasanati wassayyi'at la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan kebaikan dan kejelekan agar mereka mau kembali. Wal hasanat yang dimaksud dalam ayat ini adalah an-ni'am minal khasbi warrakha'i wassahati wal'izzah wal-nasr alal a'da'i walahidhali. Makna hasanat dalam ayat ini, kami uji mereka dengan hasanat, yakni kenikmatan-kenikmatan. Apakah berupa tanah yang subur, atau kebahagiaan, atau kesehatan, atau kemuliaan, atau kemenangan terhadap musuh-musuhnya, dan lain-lain. Sedangkan sayyiat huna hiyal masaib. Sedangkan sayyiat yang dimaksud dalam ayat ini, wabalawnaun bil hasanati wassayyiat, mana sayyiat adalah masaib, musibah-musibah. Kal amrad, seperti penyakit-penyakit, wa taslitil a'da, penguasaan musuh terhadap kita, wa zalazil, goncangan-kegoncangan, gempa, waryah, angin yang dahsyat yang menghempas, wal awasif, badai, wasyul, banjir. Asyul jarifah, al-mudammirah, banjir yang menghempas dan menghancurkan segala sesuatu. Itu semua musibah-musibah. Kalau kita tambah sekarang wabah pandemi COVID-19 juga musibah. Bencana. Dan itu sayyiat. Kata Allah, demikianlah kami uji mereka dengan hasanat wasayyiat. Kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan dengan kejelekan-kejelekan. La'allahum yarji'un. Agar mereka mau kembali. Ikhwanim dina azakullah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan satu bencana dalam bentuk adab. Adab kepada sebagian manusia. Ternyata sekaligus di sana juga ada teguran dan ujian agar mereka kembali. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Kata Allah, dan kami timpakan pada mereka sedikit dari bencana. Walanudhiqannahum minal adabil adna. Kami timpakan adab yang kecil di dunia ini sebelum nanti adab yang besar. la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Ini pada sebagiannya menjadi peringatan agar mereka mau kembali. Bagi sebagian yang lain, ujian, apakah mereka sabar? Inilah hikmah. Hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Wa qala 'azza wa jalla, dan juga Allah berfirman, "Dhahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas wa liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Tampaklah kerusakan-kerusakan, atau telah tampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia, dan agar diuji mereka, agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka kerjakan, agar mereka mau kembali. Saya ulangi terjemahannya, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, agar mereka merasakan akibat perbuatan-perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Lihat ya khuan ibn a'azakumullah, di dalam bencana, di dalam azab dunia, ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini di balik bencana, di balik azab dalam bentuk kejadian-kejadian di dunia ini yang mengerikan, ternyata di balik itu ada rahmat. Di mana sisi rahmatnya? Sisi rahmatnya adalah selalu Allah katakan la'allahum yarji'un, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Ikhwanuddin a'azakumullah, seharusnya mereka-mereka yang berdosa, mereka-mereka yang zalim, mereka-mereka yang kafir, mereka-mereka yang mubtadi' dhal, ketika melihat bencana yang mengerikan, harusnya mereka cepat kembali kepada Allah dan tinggalkan kebid'ahannya, tinggalkan kekufurannya, tinggalkan kesesatannya, dan kemudian kembali kepada Allah, bertaubat dari dosa-dosanya. Ini seharusnya. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sebab-sebab yang memudahkan mereka kalau mau kembali. Tetapi nasallahu salamul afiyah, sebagian mereka tidak mau ingat. Sebagian mereka tetap di dalam kekufurannya, na'udzubillah min dzalik. Wal ma'na, kata Syekh bin Baz kembali, annahu subhanahu wa ta'ala qaddara ma qaddar min al-hasanati was-sayyi'ati wa ma dhahara min al-fasad liyarji' an-nas ila al-haqq. Maknanya, kata Syekh rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan apa yang Dia takdirkan, yaitu kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, dan apa yang muncul dari kerusakan-kerusakan, liyarji'an nas ilal haq, agar manusia kembali kepada kebenaran, agar manusia kembali kepada hak. Wa yubadiru bitaubah, dan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mimma harramallahu alaihim, segera bertaubat dari apa yang Allah haramkan atas mereka. Wa yusari'u ila ta'atillahi wa rasulih, dan agar mereka bersegera untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Li'anna al-kufr wal ma'asi huma sababu kulli bala, au sababu kulli bala wa syarr fi dunya wal akhirah. Karena kemaksiatan, karena kekufuran dan kemaksiatan merupakan sebab turunnya segala bencana, turunnya segala kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Maka hendaklah yubadir bitaubah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, semestinya ketika kita menghadapi bencana, musibah, hendaklah kita merujuk kepada Allah kembali, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Karena kekufuran dan kemaksiatanlah yang merupakan sebab datangnya bala bencana, yang menyebabkan datangnya segala macam musibah. Wa amma tauhidullah wal iman bihi wa bi rusulih wa ta'atihi wa ta'ati rusulih wa tamassuk bi syari'atihi wa da'wah ilaiha wal inkar ala man khalafaha fadhalika huwa sabab kulli khairin fid dunya wal akhirah. Sebaliknya, ketaatan kepada Allah, ketaatan pada Rasulnya, berpegang dengan syariat berdakwah kepadanya, mengingkari orang-orang yang menyelisihinya. Fadzalika huwa sababu kulli khair. Makin demikian adalah sebab yang mendatangkan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa bitsabati ala dzalik, dan juga dalam kekokohan di atas yang demikian menjadi sebab kebaikan. Wa tawasi bihi wa ta'awun 'alaihi. Demikian pula saling menasehati dengan itu, saling bantu-membantu dalam dakwah ila tauhid, maka semua itu akan menjadikan kemuliaan izzud dunya wal akhirah. Menjadi kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Wa najata min kulli makruh, dan keselamatan dari segala sesuatu. Wal afiyah min kulli fitnah, dan akan menjadi afiyah, akan menjadi kebaikan dari segala macam fitnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Berarti barakallahu fikum, dengan ayat ini bahwa ketika kita membela agama Allah, ta'awun, bantu-membantu untuk menegakkan dakwah ilallah, dukung-mendukung untuk mengajak kepada tauhid was sunnah, maka itulah yang akan menjadi sebab segala kebaikan-kebaikan, dan termasuk di dalamnya kebaikan dalam bentuk yang sangat mahal, sangat berharga, yaitu keistiqomahan, kekokohan. Wa yuthabbit aqdamakum, kata Allah, kami akan kokohkan, Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah pasti akan menolong orang yang menolongnya, yakni menolong agamanya. Karena sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Mulia. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah, yaitu orang-orang yang kalau kami berikan kekokohan di muka bumi, mereka menegakkan salat. Wa atawuz zakah, mereka mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar, mereka menyuruh pada kebaikan dan mereka mencegah dari kemunkaran. Walillahi 'aqibatul umur, dan milik Allah lah segala akibat dari segala perkara-perkara. Dan juga Allah berfirman, wa'adallahu alladzina amanu minkum, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa'amilus salihat, Allah menjanjikan kepada kalian, kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim, kami akan kokohkan mereka di muka bumi ini sebagaimana Allah pernah mengokohkan orang-orang sebelum mereka. Wa la yumakkinanna lahum diinahum, dan niscaya Allah akan tegakkan untuk mereka agama mereka, alladzii irtada lahum, yang Allah telah ridha untuk mereka. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, dan niscaya Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. يَعْبُدُونَنِي, mereka beribadah kepadaku. لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, dan siapa yang kafir setelah itu, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, mereka lah orang-orang yang fasik. Ikhwanudina azza wa jalla, jadi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah janjikan pada mereka-mereka yang mengokohkan agamanya, yang menolong agamanya, Allah akan berikan pertolongan dan kemenangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan kakinya. Dan di sini Allah katakan, la yastakhlifannahum, kami akan kokohkan mereka di muka bumi. Allah jadikan mereka menguasai bumi ini, masya Allah. Dan mereka akan Allah beri taufik untuk menegakkan agamanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman, rasa tentram. Masya Allah. Dalam ayat lain Allah juga berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard, walakin kadzabu, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Hanya saja mereka berdusta atau mereka mendustakan, maka kami timpakan pada mereka azab karena apa yang mereka lakukan. Lihat ayat ini dalam surat Al-A'raf ayat 96. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah turunkan barakah dari langit dan dari bumi. Tetapi kadzabu, kata Allah. Tapi sayang mereka mendustakan. Ikhwanuddin a'azzakum, Allah kisahkan dalam surat Al-A'raf ini kisah Al-Qura, sekian banyak negeri-negeri. Negeri kaum Ad, negeri kaum Samud, kaum Madyan, negeri sekian banyak umat-umat dengan nabi-nabi mereka. Yang ternyata ketika mereka menentang nabinya, menentang rasulnya, Allah timpakan azab pada mereka dengan berbagai macam bentuk azab. Di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan dalam air bah, banjir yang menyeluruh. Di antara mereka yang ada yang Allah timpakan hujan batu dari langit. Di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan dalam bumi. Di antara mereka ada yang Allah kirimkan angin sor-sor pada mereka yang sangat dingin 8 hari 7 malam. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Terus menerus. Sehingga mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Fasbahu fi darihim jathimin. Ikhwan bin a'azakum, mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka secara bersama-sama, sehingga siapa yang menguburkan, siapa yang akan mengurusi jenazahnya. Terhina. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka seperti pokok-pokok pohon kurma, seperti batang-batang pohon kurma yang busuk, yang lapuk. Allah katakan di dalam surat tersebut, kalimat ini, kalau saja penduduk negeri-negeri tadi beriman dan bertakwa, bukan azab yang turun. Bukan bencana yang turun. Bukan wabah yang datang. Niscaya kalau mereka beriman dan bertakwa, kami bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu. Tapi karena mereka berdusta, mereka mendustakan agama, mendustakan rasulnya, mendustakan Quran wa sunnah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami pun timpakan pada mereka adab kami karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Apa ayat berikutnya dalam surat Al-A'raf setelah ayat ini? Afa aminu ahlal qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah mereka mengira bahwa mereka, atau apakah mereka tidak khawatir akan turunnya bencana di malam hari dalam keadaan mereka tidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Atau apakah mereka tidak takut? Apakah mereka tidak khawatir kalau akan datang tiba-tiba bencana di pagi hari? Wahum yal'abun, dalam keadaan mereka bermain-main. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka hanya dua keadaan yang digambarkan dalam ayat ini. Kalau amana ahlul qura wa taqaw, lafatahna alaihim barakat. Tetapi kalau kadzabu, kalau mereka mendustakan agama, niscaya kami akan timpakan azab. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang sudah dijelaskan oleh Syekh bin Baz tadi rahimahullah, bahwa keimanan dan ketakwaan mendatangkan kebaikan-kebaikan, mendatangkan barakah-barakah. Sedangkan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, apalagi kekufuran-kekufuran, penyimpangan-penyimpangan, justru akan mendatangkan bencana, azab, musibah, kejelekan-kejelekan. Bahkan sampai dikatakan burung yang mati di sarangnya karena kelaparan itu akibat dosa-dosa manusia. Mungkin kita berpikir, apa kaitannya burung yang mati di sarangnya karena kelaparan dengan dosa manusia? Sangat erat kaitannya ketika manusia sudah bergelimang dosa, sudah mulai menjauh dari agama, menentang sunnah, menyelisihi akidah, maka akan turun kekeringan. Ketika turun kekeringan, yang merasakannya bukan hanya manusia, burung-burung di sarangnya, mereka tidak mendapatkan makanan karena tidak ada buah-buahan. Burung yang mati di sarangnya juga diantaranya akibat ulah manusia. Daral fasad fil barri wal bahr. Muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Di lautan juga demikian, hancur rusak semua karena tangan-tangan manusia. Demikian pula di daratan, kerusakan-kerusakan terjadi karena tangan-tangan manusia. Wa qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi ayatin katsirat anna alladhi asaba al-umam as-sabiqa min al-'adabi wan-nakal wat-tufan war-rih al-'aqim was-sayha wal-gharq wal-khasf wa ghairi dhalik kulluhu bi asbab kufrihim wa dhunubihim. Dan Allah telah jelaskan dalam ayat-ayat yang sangat banyak bahwa apa yang menimpa umat-umat terdahulu dari bentuk-bentuk azab, bencana, tufan, angin yang menghempas, atau angin yang aqim, atau sayha, suara jeritan yang memekakkan telinga-telinga mereka, yang memutus jantung-jantung mereka, sehingga mereka berserakan menjadi bangkai-bangkai, wal-gharq, ditenggelamkannya mereka, wal-khasaf, ditenggelamkannya mereka dalam bumi, semua itu karena sebab kekafiran mereka dan dosa-dosa mereka. Kama qala azza wa jal, sebagaimana Allah azza wa jal berfirman, fakullan akhadna bidhanbihi, faminhum man arsalna alaihi hasiban, waminhum man akhadathu sayha, waminhum man khasafna bihil ard, waminhum man aghraqna, wama kana Allahu liyadhlimahum, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kata Allah, maka masing-masingnya kami adab mereka karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami kirimkan pada mereka hujan batu. Hasiban. Di antara mereka ada yang terkena suara yang melengking yang membinasakan mereka. Wa minhum man khasafna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan dalam bumi. Khasafna bihil ard. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, kata Allah. Dan Allah tidak mendzalimi mereka, tetapi mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allah tidak mendzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum ويعفو عن كثير. Dan apa yang menimpa kalian dari musibah-musibah itu adalah karena sebab tangan-tangan kalian, dan Allah sudah memaafkan sekian banyak di antaranya. Apa yang menimpa kalian dari musibah itu karena sebab tangan-tangan kalian, karena sebab dosa-dosa kalian, karena sebab kezaliman-kezaliman kalian, dan itu pun sudah banyak yang dimaafkan. Wa'afu an katsir. Sudah dimaafkan sekian banyaknya. Adapun kalau seluruhnya dibalas oleh Allah, tidak akan tersisa satu makhluk pun yang melata di muka bumi. Kalau saja seluruh dosa dibalas dengan adab di dunia, la yabqa, tidak tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Enggak tersisa kehidupan. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi karena Allah Arhamur Rahimin, Allah menimpakan adab pada sebagian, yang sebagian yang lainnya dibiarkan untuk mengambil pelajaran. Allah timpakan kepada yang itu, agar yang ini mengingat dan mengambil pelajaran. Allah timpakan sebagian, agar sebagian yang lain mengambil pelajaran. Atau Allah timpakan yang kecil sebelum yang besar, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Wa amara ibadahu bittaubah ilaihi wadzara'ah. Maka Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya untuk segera bertaubat. Wadzara'ah, tunduk di hadapan Allah SWT. ketika tertiba musibah-musibah, ketika terjadi bencana-bencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat-taubat yang sungguh-sungguh taubat. Taubatan nasuha. Semoga Rabb kalian akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Atau dalam ayat lain, wa tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kalian seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan falah, dapatkan kejayaan. Walaqad arsalna ila ummin min qablika fa'aqadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh kami telah kirim kepada umat-umat sebelum engkau, maka kami timpakan azab pada mereka dengan kejelekan-kejelekan, kerugian-kerugian, agar mereka mau tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, mau tunduk merendah di hadapan Allah. Falaula ijja'ahum ba'suna tadarrau. Kalau saja mereka itu ketika datang kesusahan dari kami atau datang musibah dari kami, tadarrau, kalau saja mereka mau tunduk. Tetapi sayang, qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitan. Tapi sayang, keras hati mereka dan indahkan kepada mereka oleh syaitan apa-apa yang mereka perbuat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan Allah SWT. Dan ketika mendapatkan kesusahan, segera bertaubat pada Allah SWT. Mengakui dosanya dan kesalahannya di hadapan Allah. Menangis meminta ampun pada Allah SWT. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.